Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Qara'na hadith Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa aradah. Kita telah baca hadithnya Hudzaifah ibn al-Yaman. Seingat saya baru dua sanad yang kita baca, tinggal sanad yang terakhir, sanad yang ketiga yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Al-Imam Muslim rahimahullah, حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع. Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah Muhammad ibn Khazim Ad-Darir. Wawaki Anil A'mash, dari Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. Jazakallah khair. Ha, tahwilus sanad, pindah sanad. Adapun nama Abu Bakar ibn Abi Shaybah, Abu Muawiyah, Waki' ibn al-Jarrah Al-A'mash, haula a'immah masyhurun, ya, masyhur di kalangan kaum muslimin. Ha, tahwilus sanad, pindah sanad. Wa hadatsana min Jab ibn al-Harith at-Tamimi, telah menceritakan kepada kami min Jab ibn al-Harith at-Tamimi, Abu Muhammad al-Kufi, thiqatun. Wallafzu lahu, lafad hadith ini milik Minjab. Qala akhbarana Ibnu Mushir, telah menceritakan kepada kami Ibnu Mushir, huwa Ali Ibnu Mushir, thiqatun. Ibnu Mushir namanya Ali, Ali ابن مسهر ثقة قاضي الموصل. عن الأعمش, dari الأعمش. عن إبراهيم, dari إبراهيم النخعي, إبراهيم ابن يزيد. عن همام ابن الحارث, dari همام ابن الحارث النخعي الكوفي. Qala, beliau bercerita, kunna julusan ma'a Hudzaifah fil masjid, kami duduk bermajlis bersama dengan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah di dalam masjid. Hawa adabu talib ma'a mu'allimihi, ini termasuk contoh adab seorang santri kepada gurunya. Ya, adab seorang santri kepada gurunya. Dari lafad kunna julusan ma'a Hudzaifah fil masjid, walam yakul Dan beliau nak mengatakan kana Hudzaifah jalisan ma'ana fil masjid. Yang faham bahasa Arab tahu perbedaan tarkibnya. Paham ya? Kalau terjemahannya sama, kita duduk bermajelis bersama dengan Hudzaifah. Atau dibalik, kana Hudzaifah jalisan ma'ana fil masjid. Sahabat Hudzaifah duduk bersama kami di masjid. Sekilas tidak ada masalah loh. Tapi pada susunan tarkibnya, sanibidina azani Allah wa iyakum, menandakan apa? Ihtiram at-talib li muallimihi. Ada penghormatan dari sang murid kepada gurunya. Wa hadha tarkib, tarkib semacam ini, kunna julusan ma'a Hudzaifah yadullu ala iftiqari talib wa hajatihi ila ilmil muallim. Ini menggambarkan kalau yang datang dan butuh ilmu itu santri-santrinya. Jadi disandarkan kami yang duduk bermajelis bersama Hudzaifah, bukan Hudzaifah yang duduk bermajelis bersama kami. Jadi fahami? Nah, yang faham alhamdulillah, tidak faham dinikmati. Sanifidina azani Allahu wa iyyakum. Faja'a rajulun, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki. Hatta jalasa ilaina, sampai akhirnya laki-laki tadi bergabung bersama dengan kami. Faqila li Hudzaifah, maka dikatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, inna hadza, sesungguhnya laki-laki ini wahai Hudzaifah, yarfa'u ila sultan asya'a, suka mengadu kepada penguasa. Inna hadza yarfa'u, pakai fi'il mudhari, ya kan? Seperti yang sering antum dengarkan, fungsi fi'il mudhari antara lain menunjukkan apa? Istimrar wa tajaddud, terus menerus dilakukan dan ada hal baru. Ya, dapat info baru, dapat gorengan baru, adukan. Ya, bahan baru, adukan. Terus menerus, makanya dalam terjemahannya kita sematkan kalimat suka mengadu. Jadi pahami ya. Nah, ini biasanya kalau yang baru belajar menerjemahkan atau belajar baca kitab, dia kebingungan mana lafaz yang menunjukkan arti kata suka, kan gitu ya. Sehingga saat diberi tugas untuk membuat tarkibul kalam, nyusun kata, Muhammad suka membaca di malam hari. Nanti jatuhnya apa? Kana Muhammadun yuhibbul qira'ata bil-layli. Kan gitu ya. Padahal singkat aja. Kana Muhammadun yaqra'u bil-layl. Ya, itu sudah menunjukkan arti istimrar wa tajaddud. Paham ya? Baik. Dikatakan kepada Hudzaifah, wahai Hudzaifah, sesungguhnya laki-laki ini itu suka ngadu kepada penguasa. Faqala Hudzaifah, Hudzaifah pun berkata, iradata ayyusmi'ahu, sengaja ditinggikan suaranya supaya laki-laki tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Hudzaifah. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qattatun, orang yang suka mengadu domba. Sudah lewat pada pembahasan sebelumnya perbedaan antara kalimat qattat dengan nammam. Apa perbedaannya qattat dengan nammam? Indak, aywa. Indak ya akhi, irfa' ra'sak. Aywa, ajib su'ali. Apa perbedaan qattat dengan nammam? Ya akhi, aywa, ah. Loh, sudah disebutkan atau belum pada pertemuan yang lalu ya akhi? Sudah. Ya akhi. Akhi yang pertama lupa. Sekarang kita cari akhi yang kedua. Endak ya akhi. Yang pakai jubah warna merah. Di dekat tiang masjid, antara tiang kedua dan tiang ketiga. Sebelah kanan kalau dari arah duduknya antum, sebelah kiri dari duduknya ana. Ada? Oh salah, setelah lin, apa namanya, tiang ketiga. Ya, akhi yang kedua pakai jubah warna merah, peci warna hitam. Ini menandakan kalau ilmu bela dirinya sudah tinggi. Endak ya akhi. Ya akhi. Akhi. Aywa. Apa perbedaan namam dengan kotat? Ya akhi, saya tidak menanyakan hal yang baru yang belum disampaikan. Ini hal yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Ya akhi, saya tidak nanya nama rawi kan gitu loh. Ya akhi, akhi. Loh, ternyata akhi yang kedua lupa. Entah lupa di mana dia mencatat atau lupa bagaimana membahasakannya. Kita tanya akhi yang ketiga. Akhi yang ketiga yang biasanya pakai kacamata tapi malam ini enggak pakai kacamata. Pecinya berwarna hitam. Duduknya dekat dengan sang ustaz, tidak jauh, baris yang ketiga. Sedang menutup mata. Aywa ya akhi. Akhi yang ketiga. Ini akhil kabir ini ya. Apa bedanya kota dengan namam ya akhi? Kalau namam ikut dalam majlis, kalau kotat kuping. Aywa, mencuri dengar. Naam, barakallahu fi. Nah ini baru akhi yang sesungguhnya, bukan aki-aki. Naam, barakallahu fiikum. Jazakallahu khair alal jawab ya akhi. Ya. Qattat dengan namam pada dasarnya sama. Tapi kalau mau dibedakan, qattat itu yang suka mengadu domba, menukilkan ucapan orang lain dan dia dapatkan hasil mencuri dengar. Adapun namam bukan dari hasil mencuri dengar, dia tahu faktanya karena memang dia ada dalam majelis tersebut. Ya, paham ya? Tayyib. Perilaku semacam ini diancam oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebuah ancaman yang sangat keras, tegas, lugas, la yadkhulul jannah, tidak bisa masuk surga. Tayyib. Dari hadal hadith, dalam hadith ini, khanifidina azani allahu wa iyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, tahrim an-namimah, haramnya perbuatan namimah. Ya, haramnya perbuatan namimah. Wa annaha minal kabair. Namimah itu termasuk dosa besar. Zakara al-Imam An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya, ma yajibu 'alal muslim 'inda sama'in namimah. Apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika mendengarkan namimah? Awalan yang pertama, alla yusaddiqahu, tidak boleh terburu-buru membenarkan berita tersebut, ucapan tersebut. Kenapa? Li'annan namam fasiqun. Karena pelaku namimah itu fasik. Sementara dalam ayat, dalam surat Al-Hujurat, ayat yang ke-6, ya. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik membawa berita. Tiba-tiba datang membawa berita. Oh, fulan loh ngomong begini tentang kamu. Ya, akhi. Ya, fulan itu ngomong sama antum, ya, akhi. Apa ucapan fulan? Kata fulan, itu lo akhi itu lo punya hidung kok lubangnya 2. Ngomong berapa kan gitu ya. Gitu? Akhi itu lo kalau tidur itu Masya Allah. Malam yang tenang mendadak suram. Kenapa? Kalau tidur dekat si akhi itu. Petir menyambar-nyambar. Jadi suara ngoroknya itu udah kayak petir. Syanifidina azani allahu wa iyyakum. Itu kalau tidurnya di dekat kandang ayam, pagi harinya itu mati semua ayam. Syanifidina azani allahu wa iyyakum. Jadi dia ngomong kayak gitu. Loh bener serius. Fulan ngomong gitu. Iya. Ya toh. Loh padahal di depan anak itu fulan bagus khair. Nah itu depan antum ya akhi. Belakang antum itu habis antum ya akhi. Gitu ya. Nah itu namam. Kalau ada orang datang bawa berita semacam itu, langkah pertama, alla yusaddiqahu, jangan dipercaya. Kenapa? Dia melakukan tindakan namimah. Dan namimah termasuk kabirah min kabairi dzunub, dosa besar. Maka yang datang ini statusnya orang fasik. Khanifidina azani allahu wa iyyakum. Thanian, yang kedua, ayyanhahu an dzalik, dia cegah saudaranya tadi dari tindakan namimah. Wayansahahu, dinasehati dengan baik. Ya, mas, hati-hati mas, itu namimah. Tidak boleh, namimah itu dosa. Pelakunya itu diancam dengan neraka. apa maksud Anda menyampaikan kalimat ini? Kalau hanya niatannya merusak hubungan antara saya dengan fulan, mohon maaf mas, usaha Anda sia-sia. Gitu ya. Nah, salisan yang ketiga, ayyubghidahu fillah, dia membenci pelaku namimah karena Allah. Kenapa dibenci? Karena dia melakukan perbuatan terlarang, ya kan? Kita nggak suka, ya. Setelah kita cegah, kita kasih tahu, saya nggak suka dengan tindakan Anda yang semacam ini, ya toh? Kalau memang Anda menginginkan kebaikan, tidak seperti ini caranya. Model-model semacam ini itu menandakan kalau Anda punya niatan jelek. Saya tidak suka yang seperti itu. Saya dipahami? Nah. Rabi'an yang keempat. Alla yadunna bi akhihi al-ghaibi as-su'a. Alla yadunna bi akhihi al-ghaibi as-su'a. Jangan terburu-buru su'udzan kepada saudara kita yang dibicarakan oleh tukang namimah. Paham ya? Langkah awal apa? Jangan dipercaya. Terkadang memang enggak percaya, tapi masa kayak gitu fulan? Jangan-jangan iya. Nah, itu namanya su'udzan. Memang Anda enggak membenarkan. Ah, yang pemberi berita ini, pembawa beritanya pendusta. You know? Ini biasa dikenal dengan kedustaan misalnya, enggak jujur. Ditanya, antum sakit enggak kok masuk UKS? Sakit. Enggak demam kok? Demam saya. Loh, di tem suhu antum 36,5, demamnya belum muncul. Sebentar lagi. Misalkan ya, nabiyina azani Allahu wa iyyakum. Tanya sama ustadznya, fulan kenapa enggak masuk? Oh, saya sakit kemarin ustaz. Sakit apa? Sakit hati. Kenapa sakit hati? Ustaz kalau ngajar lama, udah lama catatannya banyak, begitu tugasnya selalu diakhirkan pas imtihan. Gak ada imtihan harian, tahu-tahu imtihan semester. Ya, soalnya susah. Udah ngajarnya lama, terus catatan banyak. Kemudian nilai imtihan masuk rapot cuma satu, gak bisa dikatrol dengan yang lain. Ya, saya sakit hati sama antum, Ustaz. Padahal bukan terhadap Ustaznya dia sakit hati. Sakit hati sama petugas UKS. Hanifidina azani Allahu wa'iyyakum. Misal, Anda tahu kalau pembawa berita ini pendusta, tapi lantaran mendengar bahwasanya saudara Anda fulan berkata demikian-demikian, menjelekkan Anda, mencoreng kredibilitas Anda, tiba-tiba suudzon. Memang yang membawa berita pendusta, tapi kalau benar gimana? Ya toh, jangan-jangan benar fulan itu kayak gitu di belakang saya, masya Allah. Di depan manis, di belakang serigala berbulu domba, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Tak boleh. Jangan su'udzon. Meskipun Anda enggak membenarkan berita tadi, jangan sekali-kali su'udzon. Khamisan. Yang kelima, ini yang lebih susah. Alla yahmilahu ma hukiya lahu 'ala tajassus wal bahthi an dzalik. Alla yahmilahu, jangan sampai dirinya terdorong. Ma hukiya lahu, dengan sebab cerita yang dinukilkan kepadanya, alat tajassus wal bahthi an dzalik, untuk memata-matai saudara yang dibicarakan. Ya. Tayyib inti enggak membenarkan. Tayyib inti enggak suudon. Tapi kemudian penasaran. Wah, coba sih saya tak apa namanya tajassus gitu ya, memata-matai si fulan tadi, jangan-jangan memang dia orang yang jahat, jelek, punya niatan jelek terhadap diri saya, misalkan. Ma yang bahi, tak boleh. Kan ibidina azani allahu wa iyyakum. Baik, hakada ikhani bidina azani allahu wa iyyakum. Wa huna faedah, di sini ada sedikit faedah. An-namimah thalathatu anwa'. Namimah itu terbagi menjadi tiga hukum. Yang pertama, al-muharramah, namimah yang diharamkan. Ya, ini hukum asalnya. Wa hadza huwal aslu. Ini hukum asal. Namimah itu hukum asalnya haram. Wa hiya naqlu kalamin nas ala jihatil ifsad. Yaitu menukilkan ucapan orang, menceritakan ucapan orang dengan niat baik. Dengan niatan merusak hubungan. Jadi niatannya memang ingin membuat keributan, kerusakan, fitnah di tengah-tengah manusia. Haram hukumnya. Atsani, jenis yang kedua, hukum yang kedua. Al-wajibah. Namimah yang wajib. Tuh, ada yang wajib, Ustaz. Kok bertolak belakang, kan gitu ya? Nah, ini seru ini kan. Antum langsung melek ini, langsung apa namanya menghentikan aktivitas mencatat, kaget. Oh, Ustaz ngantuk kayak ini. Habis haram kok mendadak wajib, kan gitu ya? Nah, ini melihat dari makna namimah naqlu kalamil ghair, menukilkan ucapan orang lain. Terlepas dari niatan. Niatannya bukan untuk merusak, tapi dia memberitakan ucapan orang lain. Itu sudah masuk kategori namimah. Naam. Al-wajibah. Yang kedua, hukumnya wajib. Wahiyallati takunu litahdhir min syarrin waki'in ala insanin ma. Tak ulangi lagi. Wahiyallati takunu litahdhir min syarrin waki'in ala insanin ma. Nah, sing bingung kok belakangnya tiba-tiba ada ma. Nah, ini mungkin lupa kaidahnya. Ma ini ada dalam durusulughah. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Saya tidak tahu ada di Alfiyah apa enggak, karena saya memang tidak belajar Alfiyah. Ya, maklum ya, IQ saya enggak nyampe untuk belajar Alfiyah. Ya, kelasnya durusulughah saja. Ya toh, ya akhi, ya akhi yang tadi menjawab, ma-nya di situ disebut ma apa ya akhi? Waduh, ya akhi kali ini berat. Dia tutup matanya sesipit mungkin, senyumannya sekejut mungkin. Apes aku malam hari ini. Fadal ya akhi, disebut ma apa? Insanin ma. Yauman ma. Ya gitu dah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Durusul lughahnya lupa. Naam, indak. Yang pakai peci putih, yang sekarang sedang nunduk. Itu yang pakai putih jaring-jaring itu loh. Nah, itu. Nah, saya soalnya enggak bisa nyebut nama. Saya tahu nama antum. Ya, saya tahu siapa antum. Ya, kutandai kau. Sayyib, antum ya akhi. Ya akhi. Aywa ya akhi, Masya Allah ya akhi. Disebut ma apa ya akhi? Wallahu a'lam. Ini nama baru ya. Diterapkan oleh santri jam 7 malam ya. Nah, namanya ma wallahu a'lam bisawab. Ya, nanti kita apa namanya kirim ke Majma' Lughah Al-Arabiyah yang ada di Mesir sana ya, untuk menamakan kaidah baru gitu, menambahkan kaidah baru ya dalam bahasa Arab. Ma wallahu a'lam bisawab. Apa maksudnya wallahu a'lam bisawab? Gimana contohnya wallahu a'lam bisawab? Namanya juga wallahu a'lam kan gitu ya. Nah, jadi ma-nya ini lama kelamaan mitos gitu ya. Ojo guyang-guyu. Kismudin, nah bahwa indah Kismudin 3 peci hitam, oh, ini kok peci hitam gak bagi Kismudin 3 ini. Wah, ini kelas berat semua ini. Besok-besok saya tak peci hitam juga ya. Nah, nah, ini pemilik nama yang tajam ini ya. Kun Kasmik Fadal ya akhi. Itu disebut ma apa ya akhi? Hah? Ma? Wallahu alam juga loh, benar kan? Itu sudah namanya sudah. Ya toh, tiga penggawa. Ya, aina sahibul qatar. Hah? Si. Jawabannya kok beda-beda jawabannya antum? Tidak ada. Hilang? Hah? Oh ya salam. Masya Allah. Si, saya belum puas nanya-nanya antum soalnya. Wong Surabaya, singgahi kacamata. Surabaya nggae kacamata peci putih. Ya salam. Yang sekarang bertengger di Kismudin 2. Salah satu punggawa Kismudin 2. Fadal wong Surabaya. Ya akhi. Ma apa ya akhi? Oh kan, benar lah namanya ma wallahu a'lam. Banyak yang enggak tahu. Berarti kita harus tanya yang banyak taunya. Sampingnya wong Surabaya, Kismudin 2 juga banyak taunya ini. Jamak soalnya itu. Ya lah. Kalau namanya mufrad ya tahu gitu aja kan. Karena jamak berarti banyak tahu dia. Monggo, ya akhi. Kalau enggak salah. Ragu berarti ya. Ma nakira tama titik kas. Nakira tama dikit lagi. Nakira tama wallahu a'lam gitu ya. Masya Allah, Masya Allah. Naam barakallahu fiik. Namanya ma nakirah tamah mubhamah. Pinter. Ya, yang lughah masih seger terus lughahnya ya. Masyaallah. Nah, sing kis budi wis sudah anu sudah enggak seger lagi, sudah kering kerontang terus lughahnya. Ya, jangan dibiarkan hilang begitu saja ya, akhi. Ya, kenangan itu terlalu sayang untuk dibiarkan berlalu hilang seperti jejak hujan sore hari yang lalu. Ya, jangan dibiarkan hilang ya, akhi. Masa seindah itu faedah durusulullah antum biarkan begitu saja. Ya, jangan anggap sepele durusulullah itu ya. Durusulullah itu wah Masya Allah, kalau sudah masuk jilid 3, nah itu tenanan. Kalau jilid 1 kan sih aina zahaba Yasir zahaba ila maktabil mudir kan gitu ya. Nah, ya lah. Jilid 3 pembukaan awalnya ana masrurun biliqai kan gitu ya. Nah, inna qatalibun mujtahidun wa dukhulukin amin Pakistani anta amin al-Yaban. Oh, hafal ya, hi, jangan salah ya. Nah, walaupun dah lama, dah puluhan tahun tak pegang, tapi Masya Allah ya, karena betul-betul apa namanya mengena ya. Mungkin karena antum enggak punya memori indah dengan durusulullah ya. Karena ustaz antum kurang galak. Ya, kalau ustaznya galak, nah itu memorinya menancap kuat. Ya, sakit hatinya. Ya kan bidina azani Allahu wa iyyaku. Tayyib. Naam. Kembali lagi ke pembahasan namimah ya. Namimah yang kedua hukumnya wajibah. Bagaimana kriterianya? Hiyallati takunu, yaitu namimah yang dilakukan litahzir, untuk memperingatkan min syarrin waqi'in, dari sebuah mara bahaya yang sudah menimpa. Ini sudah terjadi. Ala insanin ma, pada korban tertentu. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Faham ya? Faham? Nah, qala Ibnul Mulaqin, berkata Ibnul Mulaqin. Ini yang menjelaskan jenis-jenis namimah ini Ibnul Mulaqin. Dinukil dalam Al-I'lam bi fawaidi umdatil ahkam. Ya. Syarah Umdatul Ahkam. Hadis yang menjelaskan tentang hadis Ibnu Abbas ketika Rasul marra Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama biqabraini. Ya, Rasul melewati dua kuburan. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fa akhadha jaridatan. Beliau mengambil pelepah kurma. Ya, yang masih basah. Fa syaqqaha nisfain, dibelah menjadi dua. Diletakkan pada masing-masing kuburan. Kemudian mengatakan kepada para sahabat, innahuma la yu'azzaban wa ma yu'azzaban fi kabir, amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah, wa amma al-akhar fa kana la yastatiru minal baul. Makanya ada dalam Umdatul Ahkam bab fikih ya kan. Kalau dalam Umdatul Ahkam yang disoroti lafaz kedua, la yastatiru minal baul. Dalam syarahnya, dalam I'lam bifawaid umdatil ahkam, Ibnul Mulaqin menjelaskan namimah itu ada kalanya wajibah. Kata beliau, amma idza kana fi'luha nasihatan fi tarki mafsadatin aw daf'i dararin wa isali khairin yata'allaku bil ghair lam takun muharramatan wala makruha bal qad takunu wajibah aw mustahabbah. Nah, dapat toh? Do piye toh? Tayyib. Amma idza kana, tak ulang satu kali, saya tidak ngulangi lagi satu kali, tapi ritmenya pelan, belajar untuk nulis dengan cepat, tepat, terbaca. Gitu ya. Jangan cepet tok, tapi nanti selesai taklim bingung. Oh boy, ya gitu ya. Tulisannya sendiri udah gak paham. Ya. Belajar cepet, jangan manja-manja. Antum udah lama ya, akhirnya tuwek antum ini. Ya. Nah, apalagi yang Gisbuddin 3 yang mau lulus, ya harus apa namanya bisa mencatat dengan baik dan benar, ya toh. Apalagi rata-rata kita kalau nyampaikan kan pelan, tenang, kan itu toh, santai, nggak kayak orang Arab kan kalau berbicara itu selesai, gitu toh. Baik, tak ulang satu kali, saya nggak ulangi lagi, ya ketinggalan. Tanya temen nih. Ya, tak ulang satu kali lagi. Pelan insyaallah ta'ala. Tapi saya enggak akan ngulangi untuk yang kedua kalinya. Cukup ini saja. Saya sudah sering antum khianati. Antum kecewakan. Wis didikteno. Ya, lupa jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Nasi itu Ustaz. Ya, nasi tahu kan gitu ya. Amma idza kana fi'luha nasihatan fi tarki mafsadatin aw dafa'i dararin wa isali khairin yata'allaku bil ghairi lam takun muharramatan wala makruhah bal qad takunu wajibatan au mustahabbah titik. Nah, alhamdulillah dapat semua ya. Nah, kata Ibnu Mulakin rahimahullah, adapun apabila namimah dilakukan nasihatan dalam rangka menasehati fitarki mafsadatin, supaya sebuah bencana bisa ditinggalkan atau dihindari. Au dafa'i dararin, atau menghalau sebuah kerusakan. Wa isali khairin, yata'allaku bil ghair, atau supaya kemaslahatan atau bantuan tersalurkan kepada orang yang membutuhkan. Lam takun muharramatan wala makruhah. Hukumnya tidak lagi haram, tidak lagi makruh. Bal, bahkan, qad takun wajibah au mustahabbah. Bisa menjadi wajib, atau setidaknya sunnah. Khulasahnya, kalau namimah dilakukan, bukan untuk merusak hubungan, tapi untuk menjauhkan seseorang dari bahaya atau membantu orang yang membutuhkan, boleh. Bahkan wajib. Khanibidina zaniyallahu wa iyakum. Nah, yang ketiga, hukum yang ketiga, al-mubahah, namimah yang diperbolehkan. Nah, kali ini betul-betul niatannya merusak. Kalau yang kedua hanya menikilkan ucapan orang lain, kan gitu ya. Tapi enggak ada niatan merusak. Cuman semata-mata menukilkan ucapan orang itu sudah dianggap namimah, ya toh? Hanya saja tidak dapat hukum haram karena niatannya bukan merusak. Niatannya untuk membantu, menghindarkan orang dari mara bahaya, dan lain sebagainya. Kali ini yang ketiga, yang hukumnya boleh, mubah. Itu betul-betul namimah dengan definisi yang antum fahami pada namimah yang dilarang. Menukilkan ucapan orang untuk merusak hubungan. tapi boleh. Ya. Kapan itu? Idza kana li hajatin taqtadhiha. Maslahatul muslimina 'ammatan. Apabila namimah tadi dilakukan untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umum dan menyeluruh. Contoh, kal iqa' bainal a'da', seperti untuk memporak-porandakan, mengadu domba pasukan musuh. Ya, mengadu domba pasukan musuh. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Kirim penyusup-penyusup. Ya, taruh di barisan kaum musyrikin. Ya, sedang perang misalkan, kirim susupkan ke sana. Ya, toh kebetulan di sana sedang berkemah, gitu ya. Bangun markas. Basecamp mereka, kirim ke sana. Dah di situ penyusup-penyusup yang sudah dimasukkan bertugas memporak-porandakan barisan musuh dengan adu domba. Ya, dirusak dari dalam, adu domba, ya kan? Pasukan diadu domba, pasukan A dengan pasukan B, pasukan C dengan pasukan D, komandan pasukan A dengan komandan pasukan B. Demikian seterusnya. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Memang untuk merusak, tapi yang dirusak adalah barisan kaum musyrikin. Maka yang demikian tidak ada masalah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Li hadis, berdasarkan hadis, innal Imam al-Bukhari, al-harbu khida'atun. Perang itu tipu daya. Ya, perang ya tipu daya. Khanibidina azani Allahu wa iyakum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Kita jumpa sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.